Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap risalah Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masih berada pada bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Bab tidak diperkenankan menyembelih untuk Allah di tempat di mana di situ dilakukan ritual penyembelihan untuk selain Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil dari Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yakni qiyas dari ayat dalam surat At-Taubah 108, kata Allah la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Baik. Ayat ini menyebutkan tentang larangan untuk Nabi SAW menegakkan sholat di Masjid Dhirar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fi. Hai Muhammad, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal harinya itu lebih berhak, lebih pantas untuk kamu menegakkan sholat di dalamnya. Nah, dari sisi inilah kemudian ditarik oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kesamaan hukum dengan bab yang beliau sebutkan la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi lighairillah, tentang larangan seorang itu menyembelih di tempat di mana di sana disembelih juga untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan yang seperti ini sudut pengambilannya adalah dari qiyas alal mana' minas shalah fil masjid al muassas ala ma'siyatillah. Kalau menegakkan sholat di masjid yang dibangun untuk tujuan bermaksiat, artinya masjid yang dibangun bukan tujuan asalnya, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ibadah-ibadah yang lain dengan alasan yang sama dia akan mengambil hukum yang sama, pelarangannya tegas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan larangan tegas di dalam ayat tadi. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dari hadis, kata beliau rahimahullah taala, wa an thabit Ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, dari sahabat Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, huwa Thabit bin Dhahhak Ibn Khalifah Ibn Tha'labah Ibn Adi. Nama beliau, demikian juga nasabnya, adalah Thabit bin Dhahhak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi Al-Ashhali Al-Khazraji. Beliau dari kabilah Khazraj, penduduk asli Madinah, Al-Ansari. Beliau adalah seorang Ansar, sahabiyun masyhur. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal, banyak riwayatnya. Dan beliau meninggal pada tahun sanata arba'in wa sittin, 64 Hijriah. Nah, kata Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sebuah kisah yang tepat sesuai dengan judul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di sini. Kata Thabit ibn Dhahhak, nadhara rajulun ayyan harai bilan bibuwanah. Ada seorang laki-laki yang memiliki nazar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah. Buwanah adalah salah satu nama tempat, nanti akan kita bahas. Fasalan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Ia mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu, di Buwanah itu, apakah di Buwanah ada wathanun, berhala, min awthanil jahiliyah, dari berhala-berhala jahiliyah, yu'bad, yang disembah? Ada tidak di situ berhala yang disembah? Qalula. Mereka, para sahabat yang ada, yang hadir ketika itu, mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala fa hal kana fiha idun min a'yadihim? Lalu Nabi SAW bertanya kembali, lalu adakah di sana salah satu dari id, perayaan kaum musyrikin? Pernah enggak di sana itu dilakukan perayaan atau menjadi rutinitas dari perayaan kaum jahiliyah? Qalu la. Para sahabat mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas dasar jawaban tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aufi binadhrik." Tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Lalu beliau sebutkan kenapa tadi bertanya. Karena sesungguhnya la wafa'a li nadhrin, tidak ada pemenuhan nazar fi ma'siyatillah, dalam kemaksiatan kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada pemenuhan nazar pada fi ma la, sesuatu yang tidak yamliku, dimiliki ibnu Adam oleh seseorang. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanadnya, sanad hadis ini, ala syartihima, sesuai dengan syarat keduanya. Yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Meskipun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, tetapi sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud sesuai dengan syarat-syarat dari Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim rahimahullah. Kita tahu syarat Al-Imam Al-Bukhari untuk memasukkan sebuah hadis menjadi hadis sahih itu sangat ketat. Demikian juga Al-Imam Muslim rahimahullah taala, sehingga hadis-hadis yang masuk dalam Sahih Bukhari, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu telah melalui seleksi yang ketat dari beliau berdua. Jadi tidak sembarangan dimasukkan, ada riwayat masukkan, ada riwayat dimasukkan, tidak. Semua riwayat yang diambil oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau seleksi satu persatu, kemudian yang dipilih sesuai dengan syarat-syarat kitab sahih baru dimasukkan dalam Sahih Muslim. Nah, Al-Imam Al-Bukhari syaratnya lebih ketat satu tingkat dibandingkan Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan bisa kita lihat apa yang dikisahkan oleh Thabit Ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari Syekh Shalal Al-Fauzan tentang beberapa lafaz yang ada di dalam hadis tadi. Taib. Thabit Ibn Dhahhak tadi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernazar. Nazar, kata beliau, hafizahullah, an-nadhru lughatan, yang dimaksud nazar secara bahasa adalah al-ijab, mewajibkan sesuatu. Adapun secara syariat, wa syar'an, huwa an yulzama, atau an yulzimal insanu nafsahu bi syai'in minal ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Seseorang mewajibkan untuk dirinya bi syai'in dengan sesuatu minal ibadat dari ibadah lam yakun laziman alaihi syar'an, di mana hukum asal syariat itu tidak wajib atasnya. Ini namanya nazar. Jadi dia mewajibkan untuk dirinya satu bentuk ibadah yang pada hukum asalnya ibadah itu tidaklah wajib dari segala sesuatu, gitu. Tidaklah wajib dari segala sisi untuk dia lakukan. Contoh, berpuasa di waktu tertentu dengan jumlah hari tertentu, itu hukum asalnya tidak wajib atas siapapun dari kaum muslimin kecuali puasa yang telah diwajibkan, yaitu puasa Ramadan. Selain itu tidak ada puasa yang wajib. Ketika seseorang mewajibkan untuk dirinya, dia menyebutkan bahwa saya akan berpuasa 2 hari di bulan ini jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya contoh kesembuhan atau memberikan kepada saya ini dan itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan, menunaikan untuk dia apa yang dia inginkan, sembuh dari sakitnya, maka nazar tadi harus ditunaikan. Puasa itu harus ditunaikan, wajib untuk dia. Kalau tidak ditunaikan, maka dia berdosa besar. Kenapa itu wajib? Karena dia mewajibkan puasa tersebut dengan jumlah hari tadi di bulan tertentu tadi karena sebab tertentu tadi untuk dirinya sendiri. Ini yang dinamakan dengan nazar, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia harus membayar kafarah. Insyaallah pembahasan tentang nazar akan kita sebutkan lebih banyak di bab berikutnya. Bab berikutnya minasyirki an-nadru li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nadzara rajulun ayyan haraibilan bibuanah. Seorang laki-laki pernah bernazar menyembelih unta di tempat yang namanya buanah. Buanah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hadbah min wara'iyan bu', sebuah tempat di bawah atau di belakang yanbu. Disebutkan oleh Abu Sa'adat bahwa buanah itu tempat di sekitar yanbu, dekat pantai. Jadi dari Makkah ke arah pantai. Nah, di situ ada sebuah tempat namanya buanah. Sampai sekarang insyaallah masih. Kalau enggak ketemu buanah, antum cari yanbu. Baru nanti ketemu namanya buanah. Ini tempat yang pertama. Karena buanah di Jazirah Arab ada 2 tempat. Yang pertama yang kita sebutkan itu tadi di sekitar yanbu di selatan Makkah. Tempat yang kedua, buanah adalah sebuah mata air milik Bani Jusham. Milik Bani Jusham di sekitar Najd. Najd zaman dahulu, berarti antara Makkah dengan Madinah ke atas. Di situ juga ada yang namanya buanah. Nah, laki-laki ini bernadar menyembelih onta di tempat yang namanya buanah. Ada juga hadis lain yang disebutkan, ada seseorang yang juga bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak menyembelih onta, melainkan menyembelih kambing dengan jumlah yang cukup banyak. Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena nazar itu harus ditunaikan, dia telah bernazar menyembelih onta di buanah, maka dia harus benar-benar menunaikan nazarnya untuk menyembelih unta di tempat yang namanya buanah. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana kehati-hatian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka tahu hukum menunaikan nazar. Mereka tahu dosa ketika melanggar nazar dan apa kafarahnya. Namun tempat pelaksanaan nazar tersebut ditanyakan terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau juga tidak kemudian hanya memutlakan untuk menunaikan nazarnya. Karena disebutkan satu tempat tertentu, Maka beliau SAW menanyakan perihal tempat tersebut. Kenapa harus memilih Buanah untuk menyembelih unta? Kan banyak tempat-tempat lain, tempat-tempat yang lebih mulia. Tapi karena terlanjur orang ini memilih tempat Buanah untuk menyembelih unta itu tadi, Nabi SAW bertanya tentang tempat tersebut. Kata Nabi SAW, yang pertama, hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu, di Buanah itu, ada berhala milik kaum musyrikin yang diibadahi, yang disembah? Qalu, para sahabat menjawab, la. Ini bisa kita ambil faedah bahwa ketika itu Nabi SAW sedang bermajlis dengan para sahabat. Dan beliau menanyakan perihal tempat itu bukan kepada orang yang akan bernadar, tetapi kepada orang lain. Kepada orang lain. Sehingga informasinya tidak akan mengandung kerancuan. Karena kadang-kadang kalau seseorang itu memiliki niat tertentu, cenderungnya dia akan menjawab sesuai dengan keinginannya. Tetapi kalau orang lain yang menjawab, mereka akan menjawab dengan hakikat dari apa yang ditanyakan. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dan mereka menjawab tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanya oleh Nabi SAW, kalau tidak ada berhala yang disembah di sana, apakah tempat itu menjadi tempat perayaan kaum jahiliyah? Mereka kemudian menjawab tidak ada. Wathan yang sudah sering kita lewati, disebutkan lagi oleh beliau hafizallahu taala. Yang disebut wathan adalah kullu ma'ubida min dunillah min qabrin wa ghairihi. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti patung. Intinya berhala apapun itu. Termasuk juga kuburan yang dimuliakan, yang dikeramatkan, masuk namanya wathan. Maka Nabi SAW tidak bertanya sonam. Hal kana fiha sonamun min asnamil jahiliyati umbat. Tidak. Beliau bertanya dengan lafaz yang lebih umum, wathan. Hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyati yu'bad. Tayyib, yang kedua. Fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah ada id? Ada perayaan. Al-id ini lebih umum dibandingkan hanya sekedar kalau kita terjemahkan perayaan, sebetulnya terlalu menspesifikkan yang dimaksud dengan id. Karena nanti berkaitan dengan lafadz id ini akan turun banyak hukum dalam syariat. Apa saja yang disebut dengan id, dengan perayaan? Id, kata beliau hafizallahu taala, ismun lima ya'udu minal ijtima' ala wajhin mu'tad. Yang disebut dengan id adalah sebuah kata lima ya'udu yang kembali kepada makna minal ijtima', perkumpulan, ala wajhin mu'tad, yang terulang. Jadi id itu adalah nama untuk perkumpulan yang terulang. Kaum muslimin punya berapa id? 2, 3, 4. Dirinci. Tahunan ada 2, Idul Fitr dan Idul Adha. Kemudian usbu'i, mingguan, ada id juga. Apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat juga disebut dengan id. Tayyib. Nah, lafaz asal id di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan semua yang terulang kembali. Apakah terulang pekanan, terulang bulanan, atau terulang tahunan? Ini apa namanya definisi globalnya. Sekarang kita lihat perinciannya. Apa saja yang masuk dalam kategori id? Sehingga kita akan enak menghukum ini. Ada perayaan dzikrayat kan? Banyak kan sekarang perayaan ini, perayaan itu. Ini masuk jenis id atau tidak? Kemudian nanti apakah jenis id ini dilarang atau tidak? Ini mulai dari pemahaman tentang nama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Iqtidha' Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim, beliau mengatakan al-id ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'am ala wajhin mu'tadin 'aid. Ada tambahannya. Aid adalah nama untuk perkumpulan besar yang terulang dan dilakukan berulang-ulang, apakah berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Jadi Eid menurut beliau berkaitan dengan semua hal yang terulang. Ini penting diketahui apa yang beliau sebutkan. Yang pertama, waktu, waktu yang terulang. Seperti contohnya Idul Fitr, Idul Adha. Ini waktunya terulang setiap tahun, satu kali. Tahun depan pasti ada lagi. Tahun depannya pasti ada lagi. Waktunya terulang. Nah, itu disebut dengan waktu Id. Yang kedua, makan. Makan mu'tad. Tempat yang terulang. Adanya acara di tempat tersebut. Misal, kita masih ambil contoh Id tadi, Idul Fitr, Idul Adha. Di sini kita laksanakan di mana tempatnya? Di sebelah utara ya. Jadi, kalau setiap tahun dilaksanakan sholat Id di sebelah utara itu, maka itu disebut dengan tempat Id. Karena terulang tempat itu digunakan sebagai perayaan. Paham? Ini juga dikatakan tempat itu adalah tempat Id. Yang ketiga adalah amalannya. Amalan Id. Contoh adalah kurban sebentar lagi. Kita akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban itu adalah amalan yang terulang setiap tahun. Jadi Idul Adha itu apakah sholatnya atau kurbannya? Idul Adha sholatnya atau kurbannya? Hah? Dua-duanya, Tayyib Hasan. Rangkaian. Tapi penyembelihan itu, al-udhiyah itu juga bisa disebut dengan Id mandiri. Karena itu akan terulang. Setiap tahun terulang ada penyembelihan. Nah, tiga hal inilah yang disebut dengan Id. Sehingga sesuatu dinamakan Id. Kalau salah satu dari tiga ini saja terulang, itu bisa disebut dengan Id. Dan kalau itu dikaitkan dengan agama, maka Id yang terulang tadi itu bisa disebut dengan ibadah. Bisa disebut dengan ibadah. Mafhum? Coba kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fal'idu yajma'u umuran. Maka sesuatu itu bisa dikatakan Id jika dia mencakup beberapa hal, baik yang berkaitan dengan amalan, tempat, atau hari tadi. Minha, yang pertama, yaumun a'id, hari yang selalu terulang. Ka yaumil fitr wa yaumil jum'ah, seperti hari Idul Fitr dan hari Jum'at. Wa minha, termasuk juga ijtima'un fihi, harus ada perkumpulan. Wa minha a'malun tatba'u dzalika minal ibadat. Ada amalan ibadah yang disertakan dalam perkumpulan itu. Ada amalan ibadah yang disertakan dalam perkumpulan itu. Baik. Sekarang kita lihat contohnya. Ada satu dikroyat di negeri kita ini, banyak dikroyat dibandingkan dengan di Saudi. Ada satu dikroyat atau peringatan yang dilakukan setiap tahun sekali untuk memperingati sesuatu. Bisakah peringatan itu tadi disebut dengan Id? Bisa? Kenapa bisa? Lihat apa nama rincian di atas tadi. Kenapa bisa? Satu, waktunya terulang. Amalannya terulang. Ada ibadah yang disertakan di dalamnya? Ada. Maka peringatan-peringatan itu juga disebut dengan Id. Kalau dia disebut dengan Eid, maka hukumnya juga mengambil hukum syariat tentang masalah Eid. Oleh karena itu, jangan heran kalau kita sebagai ahli sunnah, jangan heran banyak dikroyat yang mungkin disebut dengan amalan-amalan bid'ah. Meskipun mereka beralasan dengan apapun itu, kan hanya seperti ini, kan hanya seperti itu. Minimalnya dari sisi ini, menjadikan satu amalan, satu hari sebagai Eid yang terulang dan dikaitkan dengan ibadah. Satu ibadah dilakukan tanpa ada dasar, maka adalah perkara bid'ah. Kalau terjadi kesyirikan di dalamnya, maka Eid tadi, perayaan tadi, perkumpulan itu tadi berubah menjadi perayaan kesyirikan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mafhum ya? Saya ulang tadi. Eid berkaitan dengan apa? Waktu, kemudian tempat, kemudian amalan. Tayyib. Ada dalilnya? Ada. Karena sebutkan satu persatu. Hari yang terulang. Seperti hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumun qad ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan." Sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari Id untuk kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad, sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Jumat dengan Id. Jangan bingung kemudian, loh katanya Id cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Kok ini Jumat juga disebut dengan Id? Kenapa Jumat disebut dengan Id? Waktunya terulang. Dan ada perkumpulan di sana. Yang kedua, wal makan, tempat. Kalau sampai terulang-ulang, dikunjungi, dilakukan acara di sana, maka tempat itu juga disebut dengan tempat Id, disebut dengan Id. Contohnya, sudah pernah kita lewati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattakhidhu qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Id. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Id. Apa maksudnya menjadikan kuburan Nabi sebagai Id? Ini berkaitan dengan tempat loh. Apa maksudnya? Enggak ada yang jawab. Apa maksudnya menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Id? Ya dimaksud di sini Id apa? Berkaitan dengan makan, tempat. Artinya apa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan tempat untuk selalu sering terulang dikunjungi. Hari ini mengunjungi kubur Nabi lagi, besok mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kaitannya dengan waktu, tapi dengan tempat yang diulang-ulang dikunjungi ke sana. Maka tempat itu juga disebut dengan tempat Id. Yang ketiga berkaitan dengan amalan. Satu amalan kalau terus diulang-ulang, maka dia juga disebut dengan Id. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Syahidtul Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menyaksikan, menghadiri Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud apa? Salat Id, amalannya. Beliau selalu hadir salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang lain mengumpulkan ketiga-tiganya, ya tempat, ya amalan, ya hari. Dalam satu hari terulang ada amalan yang sama, terulang di situ. Dan di tempat yang sama, terulang di situ. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat ada dua budak perempuan di rumah Aisyah yang sedang bernyanyi dengan menabuh rebana. Abu Bakar masuk kemudian mengatakan, apa ini perilaku jahiliyah di rumah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Da'huma ya Abu Bakar, fa inna likulli qaumin 'idan." Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, tidak apa-apa. Dua gadis kecil itu tadi bernyanyi dan menabuh rebana di hari Id, Idul Fitr. Fa inna likulli qaumin 'idan, karena setiap kaum mereka punya 'id, punya perayaan. Itu hari 'id diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti terkumpul di dalamnya tempat yang sama, amalan yang sama, dan juga hari yang sama. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada perayaan yang terulang di sana? Para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab, tidak ada. Betul-betul steril tempat itu, artinya tempat biasa, tidak ada sangkut pautnya dengan amalan-amalan jahiliyah. Di sini juga bisa kita ambil faedah bahwa ketika di tempat tersebut dilaksanakan ritual penyembelihan jahiliyah, meskipun sudah selesai atau sudah hilang di zaman kita, tidak diperbolehkan oleh syariat untuk melakukan penyembelihan yang sama di tempat yang sama. Tayyib. Mafhum? Jadi dulu sudah pernah ada di situ, tapi sekarang sudah tidak ada lagi bekasnya. Jangan dilakukan di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung tentang itu tadi. Ketika benar-benar tidak ada dan dulunya juga tidak pernah dilakukan ritual penyembelihan di masa jahiliyah di tempat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Tetapi beliau tidak memutlakkan langsung sembelihlah di sana. Beliau menjawab, setelah jawabannya tadi selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aufi binadrik, bukan izbah. Kalau mutlak, izbah, sembelihlah di sana. Itu mutlak, masih ada hukum boleh atau tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jawabannya dengan aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Nah, jawaban yang seperti ini kata para ulama, beliau menjawab dengan menyebutkan sifat yang ditanyakan sebelumnya. Orang itu tadi bertanya tentang nazar, nazarnya menyembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan penyembelihannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pemenuhan nazarnya. Dan dari sini para ulama kemudian menegaskan mutlak tidak diperbolehkan melakukan amal ibadah di satu tempat yang dahulu pernah dilakukan ritual jahiliyah di tempat tersebut. Kalau mau kita matikan, matikan saja tempat itu. Sudah digunakan, dialih fungsikan menjadi tempat biasa. Tidak ada ibadah di sana. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara umum dari hadis ini. Yadhkuru ar-rawi anna rajulan iltazama li rabbih an yanhara ibilan fi mawdhi'in muayyanah ala wajhi ta'ati wal qurbah. Rawi menyebutkan, yakni Thabit bin Dhahhak, bahwa rajulan, ada seorang laki-laki, diibham namanya di sini tidak disebutkan. Iltazama li rabbihi, mewajibkan penunaian ibadah untuk Rabbnya. An yanhara ibilan, yaitu menyembelih seekor unta. Fi mawdhi'in muayyanin, di tempat tertentu. Ala wajhi ta'ati wal qurbah, dengan niat melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting penjelasan dari beliau, fi mawdhi'in muayyan ala wajhi ta'ah wal qurbah. Berarti nazar orang itu tadi adalah nazar yang syah secara syariat. Maka harus ditunaikan. Di tempat tertentu. Ketika tempatnya itu steril, benar-benar bersih, maka pemenuhan nazar itu wajib. Berbeda nanti kalau sebaliknya. Ketika seandainya Nabi SAW bertanya demikian, adakah berhala yang disembah di situ, atau adakah dulu perayaan kaum jahiliyah di situ? Seandainya jawabannya ada, pasti Nabi SAW tidak memperbolehkan pemenuhan nazarnya. Tidak memperbolehkan pemenuhan nazarnya. Nanti akan kita bahas. Waja'a liyas'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'ala at-tanfidh. Orang ini kemudian datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani at-tanfidh, untuk merealisasikan nadarnya itu tadi. Fastafsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'an dzalikal makan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya perincian tentang tempat yang dimaksud itu tadi. Baik. Bukan maksudnya beliau enggak tahu tempat yang namanya buanah, tidak. Tapi apa yang terjadi di buanah itu? Karena buanah tidak dekat dengan Makkah, tidak dekat dengan Madinah. Dia ada di selatan Makkah, di Sahil Bahar. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin? Apakah dahulu pernah didapatkan di sana syai'un, sedikit saja, min ma'budatil musyrikin, dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin? Aw sabaqa annal musyrikina yu'adzimunahu wa yajtami'una fihi? Atau dahulu pernah kaum musyrikin mengagungkan, mengkeramatkan tempat tersebut, wa yajtami'una fihi, dan mereka berkumpul di tempat tersebut. Falamma 'alima sallallahu alaihi wasallam bi khuluwi hadzal makan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengetahui sterilnya tempat ini, min tilkal mahadhir, dari perkara-perkara yang terlarang di dalam syariat itu tadi, afta bi tanfidzi an-nadhr, barulah beliau berfatwa untuk menunaikan, merealisasikan nadharnya. Summa bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadhra alladhi la yajuzul wafa'u bihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada para sahabat yang hadir ketika itu berkaitan dengan nazar. La yajuzul wafa'u bihi, yang tidak boleh untuk ditunaikan. Jadi nazar ditunaikan harus syarat-syaratnya semuanya benar sesuai syariat, baik sebelum memulai nazar itu, kemudian jenis nazarnya, amalan yang dilakukan dalam nazar tersebut, dan waktu serta tempat pelaksanaannya. Satu saja tidak sesuai dengan syariat, maka nazar itu batal. Nazar itu batal, bukan berarti kemudian dia bebas, tidak. Tetap dia terikat, karena dia mewajibkan, sudah terlanjur mewajibkan untuk dirinya hukum syar'i yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa makanal manzuru fihi ma'siyatun lillah, yaitu globalnya adalah nazar yang tidak boleh ditunaikan itu adalah nazar yang fihi ma'siyatun lillah. Nazar yang padanya terdapat kemaksiatan kepada Allah. Apakah amalannya? Apakah syaratnya? Atau apakah tempat penunaiannya? Salah satunya saja ada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ditunaikan nazar tersebut. Atau seandainya tidak ada bentuk kemaksiatan dalam tiga hal tadi, la yadkhulu tahta milkin nadhir, dia bernadhar terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Dia bernadhar terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Dia tidak bernadhar ada maksiat di dalamnya, maka harus ditunaikan. Nah, ternyata yang dia nadharkan itu bukan sesuatu yang miliknya. Contoh, dia bernadhar, bulan depan saya akan merdekakan budak itu, milik si fulan. Dilaksanakan tidak? Tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Itu nazar tapi fi malam yang likuhu, bukan sesuatu di bawah kendalinya. Nah, itu budak milik siapa mau dibebaskan? Kecuali dia beli baru dia bebaskan. Setelah dia beli baru itu tahta mulkihi, ada di bawah kepemilikannya, silakan dibebaskan. Atau misal nanti tahun depan insya Allah tanah di sana 1 hektar saya akan wakafkan. Lihat dulu itu tanah punya siapa. Dia nazarkan seperti itu tidak bisa nazarnya, karena tanah itu bukan milik dia, kecuali dibeli terlebih dahulu atau dia proses untuk berusaha membelinya baru diwakafkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini makna secara umum dari hadis tersebut. Kemudian berikutnya, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi al-man'a min adh-dhabhi lillah fil makan alladhi kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah aw fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalih. Di dalam hadis ini, anna fihi, kembali kepada hadis. Di dalam hadis ini al-man'a, terdapat larangan, min adh-dhabhi lillah, untuk menyembelih meskipun untuk Allah, fil makan, di tempat, alladhi kana fihi, yang di sana dahulu, wathanun min authanil jahiliyah, pernah ada berhala jahiliyah, au fihi idun min a'yadihim, atau dahulu pernah ada perayaan jahiliyah, walau ba'da zawalihi, meskipun setelah hilangnya berhala tersebut, dan meskipun telah hilangnya perayaan tersebut. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, berikutnya ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-man'u minal wafa' bin nadhr idza kana fil makan alladhi uyyina lahu wa thanun walau ba'da zawalihi. Larangan menunaikan nazar jika di tempat tersebut alladhi uyyina lahu, yang uyyina ditentukan, lahu hunya kembali kepada nazar, yang ditentukan untuk nazar, wathanun walau ba'da zawalihi, ada berhala apapun meskipun sudah hilang, meskipun sudah hilang jejaknya. Yang kedua, al-man'u minal wafa' bin nadhr bimakani idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan memenuhi nazar di tempat perayaan jahiliyah meskipun sudah hilang perayaannya. Tayyib. Yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafdi qabla al-fatwa. Dianjurkan bagi seorang pemberi fatwa, minal mustafti, dari orang yang meminta fatwa, qabla al-fatwa, detail sebelum dia berfatwa. Jadi diperbolehkan kalau misal ada yang bertanya, meminta fatwa, kita diperbolehkan untuk bertanya banyak, termasuk itu detail-detail dari yang ditanyakan. Supaya apa? Supaya jawaban yang disampaikan itu tepat sesuai dengan kondisinya, bukan dengan keinginan yang bertanya, bukan dengan keinginan yang bertanya, tapi tepat sesuai dengan kondisinya. Dan seorang mufti itu tidak salah dalam memberikan hukum, tidak salah dalam memberikan hukum. Karena ma'asyulah farahimani wa rahmukumullah, kita tahu bahwa salah satu di antara kaidah usul fiqih adalah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu, meletakkan hukum tentang sesuatu, itu cabang dari tasawurnya, cabang dari jelasnya penggambaran tentang sesuatu tadi. Maka kalau misalnya kita bertanya kepada seorang alim, usahakan sampaikan dengan detail apa yang kita inginkan. Demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Kalau ada sesuatu yang belum jelas dan orang yang kita tanya itu bertanya kembali tentang detail yang kita tanyakan, maka jangan ada yang ditutup-tutupi. Semuanya sampaikan. Semuanya disampaikan supaya jawaban dari seorang alim tadi itu tadi tepat sesuai dengan kenyataan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kan tidak mungkin kita bertanya inginnya seperti ini, maunya jawabannya ya seperti ini. Pokoknya harus jawabannya boleh. Karena seperti apa minta fatwa seperti itu? Pokoknya jawabannya harus iya. Tidak bisa. Jelaskan saja kronologinya, jelaskan saja masalahnya. Biarkan seorang alim itu yang menilai, bukan kita yang mengarahkan. Oh, ada jangan yang ini jangan disebutkan. Begini saja nanti cara bertanyanya. Pakai kalimat-kalimat yang seperti ini saja. Tidak boleh seperti itu. Jujur dalam meminta fatwa sehingga fatwa yang datang sesuai dengan kondisi, bukan sesuai dengan keinginan. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Faedah yang berikutnya, saddudz dzari'ah al-mufdhiyati ila syirki. Di sini terdapat saddudz dzari'ah, penutupan celah dari Nabi SAW, al-mufdhiyati ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Ini sudah kita bahas kemarin. Minimalnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, saddudz dzari'ah itu tadi seperti yang sudah pernah kita bahas, minimalnya kalau seandainya itu la yufdi ila syirk, tidak mengantarkan kita kepada kesyirikan, minimalnya kita menutup pintu untuk musyabahah dengan musyrikin. Menutup pintu tasyabuh dengan kaum musyrikin. Itu minimalnya. Yang kelima, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dzalika. Ini masih berkaitan dengan faedah yang keempat tadi. Tarku musyabahatil musyrikin, meninggalkan tasyabbuh dengan kaum musyrikin. Fi ibadatihim, pada bentuk ibadah mereka, segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah mereka. Wa a'yadihim, dan juga perayaan mereka, segala sesuatu yang berkaitan dengan perayaan mereka ditinggalkan. Wa in kana la yuqsadu dzalika, meskipun asalnya dia tidak meniatkan hal-hal tersebut. Dan ini penting untuk kita sekalian. Ibadah-ibadah kaum musyrikin, kalau bisa kita steril, tidak meniru mereka. Perayaan-perayaan kaum musyrikin, kita berusaha steril, tidak meniru dan tidak sama dengan mereka. Wa in kana la yuqsad, meskipun tidak diniatkan, kita tidak ingin sama. Tapi kalau sampai ada sesuatu yang kemungkinan sama, apalagi dianggap oleh orang lain, kita melakukan hal yang sama, lebih baik ditinggalkan. Babnya apa? Babnya adalah saddudz dzari'ah dan tarkul musyabahah. Menutup celah dan juga meninggalkan keserupaan dengan kaum musyrikin. Hal ini penting. Kalau ini kita biasakan, tidak apa-apa kan, yang penting inti amalannya. Meskipun ini kadang sedikit sama loh dengan yang dilakukan oleh mereka, tidak apa-apalah, yang penting inti amalannya. Jangan seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Iqtidha' Siratul Mustaqim, tebal kitabnya, di sana dirincikan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang mukhalafah terhadap Yahudi dan Nasrani dan semua yang serupa dengan Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin. Panjang lebar beliau sebutkan di sana. Di antaranya yang berkaitan dengan faedah ini, beliau mengatakan innal musyarakah fil hadyi adz-dzahir, sesungguhnya kesamaan kelakuan kita fil hadyi adz-dzahir, pada sesuatu yang hanya nampak saja, maksudnya amalan tertentu, itu bukan inti ibadah, tidak ada kaitannya dengan hati kita. Jangan mengatakan yang penting kan hatinya, amalannya yang terserah, tidak. Kesesuaian zahir itu turithu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihain, akan menumbuhkan, akan meninggalkan tanasub, kesamaan hakikat, wa tasyakulan, dan kesamaan bentuk, bainal mutasyabihain, antara dua hal yang sama. Seperti layaknya cermin, kita berkaca, pasti yang ada di dalam kaca itu akan menggambarkan bagaimana bagaimana kita. Ini namanya tasyakul, tasyabuh bitasyakul, sama dengan bentuknya. Kita bermudah-mudahan dalam satu bentuk, nanti akan maju ke bentuk berikutnya, maju lagi ke bentuk berikutnya. Sehingga dikhawatirkan kita melakukan apa yang mereka lakukan, hanya beda niat hati saja. Ini juga banyak terjadi di kaum muslimin sekarang. Sholat tidak pernah, puasa juga tidak pernah, sedekah apalagi, membaca Al-Quran juga tidak pernah. Ketika ditanya kamu muslim, muslim, lo kok enggak sholat, enggak puasa, enggak seperti ini, enggak seperti itu, jawabannya apa? Sing penting kan hatinya, sing penting hatinya iling, hati saya masih kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu, zahirmu itu menggambarkan bagaimana bagaimana hatimu. Kalau zahirnya sudah sama dengan kaum musyrikin yang juga enggak sholat, enggak berpuasa, enggak membaca Al-Quran, lalu kemana akan kita golongkan dia? Digolongkan kepada kaum muslimin, wong dia enggak sholat. Digolongkan kepada orang yang beriman, dia juga enggak puasa, enggak baca Al-Quran. Lantas mau kemana? Islam KTP-nya saja. Yang penting itu amalannya, bukan sebutannya. Karena yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat itu bukan sebutan kita sebagai muslim, tapi amalan kita. Muslim itu bukan jaminan kau enggak masuk neraka. Tidak. Kalau muslim jaminan tidak masuk neraka, ya enak. Orang sekedar syahadat saja sudah selesai. Dan tidak perlu banyak apa namanya syariat demikian, harus demikian, ada larangan demikian, tidak perlu. Kenapa? Dia sudah muslim, dia sudah mukmin. Tapi ternyata kita harus masih melaksanakan sholat, harus membaca Al-Quran, harus berpuasa, harus bersedekah, banyak beribadah seperti ini, seperti itu. Padahal kita muslim, padahal kita mukmin. Untuk apa? Karena yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan nama kita sebagai muslim, bukan nama kita sebagai mukmin, tapi amalan yang kita yang kita lakukan. Salafi ahli sunnah demikian juga. Bukan hanya namanya. Saya salafi, saya di komunitas salafi, pakai baju-baju salaf. Ahli sunnah wal jamaah. Hadir taklim yo rajin. Yang penting itu amalan. Kalau amalan menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah, dia bukan ahli sunnah. Amalannya menyelisih akidah salafi, dia bukan salafi. Selesai. Meskipun komunitasnya sama, perkumpulannya sama. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memilah, yang akan memilih, yang akan menyaring itu. Tiba-tiba fulan yang harus pergi, fulan yang kesini, fulan yang demikian. Itu Allah yang menyaring sesuai dengan apa? Kondisi hati. Jadi kalau ingin bersatu, ingin berkumpul, ingin sepemahaman, jadikan hati kita bersatu di atas satu keyakinan yang sama, di atas satu amalan yang sama, keyakinan yang sama, baru akan berkumpul. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya, an-nadhbaha lillah fil makan alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidhunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Menyembelih untuk Allah fil makan alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun, di tempat di mana kaum musyrikin juga menyembelih di sana, aw yattakhidhunahu mahallan li'idihim, atau minimalnya mereka menjadikan tempat itu sebagai perayaan, tempat perayaan. Maksiatun adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh. Anna nadral ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bihi. Nadhar ma'siyat la yajuzu al-wafa'u bihi, tidak boleh untuk ditunaikan. Tidak boleh untuk ditunaikan. Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan aufi binadhrika. Setelah jawabannya steril, tidak ada berhala di sana, tidak ada perayaan di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tunaikan nazarmu. Nah, lafaz ini menunjukkan bahwa kalau seandainya di tempat itu ada mawan, ya, ada pencegahnya dengan adanya berhala atau pernah dilakukan perayaan di sana, maka nazar yang ingin dilakukan oleh orang ini tadi berubah menjadi nazar maksiat, meskipun asal ibadah, asal syaratnya bukan maksiat. Tidak ada maksiat, hanya tempatnya. Tempatnya adalah tempat maksiat. Nazar yang mukhlis, yang khalis lillah, tidak boleh dilaksanakan di sana. Kalau sampai dilaksanakan di sana, maka nazarnya berubah menjadi nazar maksiat. Nah, ini yang namanya apa namanya, tempat itu berefek pada sesuatu. Tempat itu akan berefek dengan sesuatu. Maka keimanan kita, ketakwaan kita, hati kita juga akan berpengaruh tergantung di mana lingkungan kita hidup. Enggak hidup di lingkungan orang-orang yang tidak perhatian dengan agama, lambat laun akan terkikis keimanan ini. Ikut bersama mereka. Hidup di lingkungan orang-orang yang setiap harinya dipenuhi dengan amalan-amalan bid'ah, perayaan-perayaan bid'ah, lambat laun kita akan ikut hanyut di dalamnya. Minimalnya menganggap tidak apa-apalah. Ini benar salah? Sudah salah. Tidak apa-apalah. Harus tetap ada pengingkaran, minimal dari dalam hati. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau kita hidup di lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung. Bi'ah itu akan berpengaruh, apalagi untuk anak-anak. Pilihkan mereka bi'ah yang baik. Kalau ingin mendidik anak-anak menjadi anak-anak ahli sunnah, menjadi anak-anak salafi sejati, kumpulkan mereka di bi'ah di mana dipenuhi dengan sunnah. Ya, namanya latihan, tidak mungkin kemudian kita menganggap semua tempat ini adalah tempat ahli sunnah, markis ahli sunnah. Tapi bukan berarti kemudian masuk sini langsung semuanya bersih, tidak. Kita semua kan datang ke sini, tujuannya sama-sama untuk belajar. Namanya proses belajar, dan kita semua dari luar, dari lingkungan-lingkungan yang bermacam-macam, pasti akan terbawa apa yang ada di lingkungan itu masuk ke sini. Bahkan bisa ke yang lain. Oleh karena itu di tempat ini kita bersama-sama untuk belajar, saling mengingatkan, jangan saling salah menyalahkan, saling mengingatkan. Maksudnya bukan nanti dibilang jangan saling salah menyalahkan, tidak mau negur temannya, tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap sesuai dengan apa yang kita yakini, ada dalilnya. Oh, fulan salah, berikan nasihat. Bukan masalah yang lain, bukan masalah dunia dan yang lainnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib. Fa innahu la yajuzul wafa'u li nadhrin fi ma'siyatillah. Karena kaidahnya adalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, tidak ada pemenuhan terhadap nazar jika itu ada bentuk kemaksiatan kepada Allah di dalamnya. Kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullah, beliau mengatakan dalilun ala anna hadza nadhru ma'siyatin law qad wujida fil makan ba'dul mawani. Nazar itu akan berubah menjadi nazar maksiat seandainya di tempat tersebut terdapat satu saja pencegah untuk diperbolehkannya melakukan ibadah sesuai syariat di tempat tersebut. Tayyib. Wa makana min nadhri ma'siyah fala yajuzul wafa' bi ijma'il ulama. Dan nazar kalau itu bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditunaikan dengan alasan apapun bi ijma'il ulama, dengan ijma' para ulama. Artinya tidak ada perselisihan. Semua madhab menyebutkan demikian. Kalau nazar maksiat satu saja ada mawani', maka tidak diperbolehkan untuk menunaikan nazarnya. Ini ijma'. Perselisihan para ulama hanya pada hal berikutnya. Mereka bersepakat tidak boleh dilaksanakan kalau ada maksiat, meskipun itu hanya berkaitan dengan tempat pelaksanaannya. Nah, terus bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Apakah berarti kemudian ya sudah dilepas karena nazarnya nggak bisa dilaksanakan, selesai sudah, tidak perlu dilakukan? Tidak. Dia akan kembali seperti orang yang tidak bisa menunaikan nazar. Orang yang tidak bisa menunaikan nazar, apa hukumnya? Kalau dia sengaja dosa, kalau dia tidak bisa menunaikan nazar karena alasan syariat, maka nazarnya gugur dan dia harus membayar kafarah. Kafarah dari nazar. Apa kafarah nazar? Sudah pernah bernazar? Kafarah nazar adalah kafarah sumpah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la nadhra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah, dan kalau tidak ditunaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kafarahnya sama dengan kafaratu yamin, kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Belum pernah bersumpah. Belum pernah membatalkan sumpah, alhamdulillah. Kafarah sumpah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menyiksa kalian billaghwi fi aymanikum karena kalian berbuat lagu di dalam sumpah, maksudnya tidak memperhatikan sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima'aqadtumul ayman. Tetapi Allah akan menyiksa kalian karena kalian menyisihi sumpah yang pernah kalian buat. Fakafaratuhu, maka kafarah dari sumpah itu disebutkan oleh Allah ada beberapa hal. Yang pertama, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberikan makan kepada 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga. Maksudnya yang pantas lah. Ada nasi, ada lauk. Tapi banyak ulama yang berpendapat hanya bahan pokoknya saja tidak masalah. Misal dikeluarkan dengan beras sejumlah 10 orang miskin boleh, kurma sejumlah 10 orang miskin boleh, gandum boleh. Tapi kalau lengkap sudah ada nasi, ada lauk, ada sayurnya, itu lebih baik. Karena langsung berkesesuaian dengan ayat min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang pantas kita berikan kepada keluarga. Kira-kira pantas berikan kepada keluarga, apakah antum hanya berikan beras tok? Tidak, sak lauk pauknya. Maka berikan satu set nasi itu untuk 10 orang miskin. Ini yang pertama. Yang kedua, au kiswatuhum, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang berikutnya, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Atau membebaskan budak. Ini ikhtiar. Ini adalah ikhtiar. Maksudnya apa ikhtiar? Kita boleh memilih salah satu ketika tidak menunaikan nazar atau ketika kita melanggar sumpah. Apakah memberi makan 10 orang miskin, membelikan pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tiga-tiga hal ini tidak bisa kita lakukan, maka baru pindah ke yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan famal lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mampu untuk menunaikan di atas tadi, maka dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Kalau sudah tidak bisa melakukan ikhtiyat 3 yang di atas tadi, maka pilihan keempatnya, itu opsi yang terakhir, berpuasa 3 hari berturut-turut. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini kafarah dari nadar, sama dengan kafarah sumpah. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Kalau nadar itu adalah nadar maksiat, maka nadarnya tidak boleh ditunaikan. Maka dia berpindah ke posisi seorang yang tidak menunaikan nadarnya. Berarti dia harus membayar kafarah. Nah, membayar kafarah ini wajib atau tidak wajib? Di sini para ulama berselisih pendapat menjadi 2 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan annahu tajib, bahwa kafarah tadi wajib atas orang tersebut, meskipun dia tidak bisa melaksanakan nadarnya karena udzur syar'i. Karena udzur syar'i. Jadi yang dilihat dalam nadar dan sumpah itu bukan udzur syar'i atau tidak udzur syar'i, tapi bisakah dia menunaikan sumpah dan nadarnya, atau terhalangkah dia menunaikan sumpah dan nadarnya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa masuk kepada kafarah. Pendapat yang pertama wajib. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, demikian juga Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah madhab al-imam Ahmad, demikian juga madhab al-imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut beliau. Mereka berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kita sebutkan di atas tadi. La nadhra fi ma'siyatillah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah dan nazarnya sama dengan dan kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Tayyib. Pendapat yang kedua, la kafarata 'alaihi. Tayyib. Nadarnya batal dan dia tidak wajib membayar kafarah. Dan dia tidak wajib membayar kafarah. Mereka berdalilkan dengan hadis yang kita bahas di sini. Nabi SAW bersabda, "Aufi binadrik, tunaikan nadarmu, fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyatillah." Karena tidak ada nadar, tidak ada penunaian nazar pada kemaksiatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan bahwa kalau nazar itu maksiat tidak boleh ditunaikan. Dan beliau tidak menyebutkan tentang kafarah di dalam hadis ini. Tayyib. Dua-duanya hadis sahih. Mana pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat? Ahli sunnah mempertimbangkan dalil. Dua-duanya dalil sahih. Dari riwayat Imam Bukhari wa Muslim, yang satunya Abu Dawud juga atas syarat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sekarang mana pendapat yang rajih? Kan ini berbeda hukum, yang satunya wajib kafarah, yang satunya tidak wajib kafarah. Kita lihat lagi, kembali ke usul fikih. Hadis yang kita bahas di sini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwa nazar maksiat tidak boleh ditunaikan, beliau tidak menyebutkan adanya wajib kafarah. Ini namanya mutlak, yaitu hukum umum tanpa ada pengikat apapun. Hadis Aisyah tadi disebutkan muqayyad. Muqayyad karena beliau mengikat dengan hukum tertentu. La nadhra fi ma'siyatillah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Mana taqyidnya? Pengikatnya mana? Disebutkan kafarahnya. Maka di dalam usul fiqih, kalau sesuatu dalil itu datang dengan mutlak, satu lagi dalil datang dengan muqayyad, maka yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad. Dalil yang umum dibawa kepada dalil yang khusus. Sehingga dari 2 pendapat para ulama tadi, mana yang lebih rajih? Pendapat yang pertama, yang mewajibkan. Karena hadis Aisyah itu muqayyad, diikat dengan kafarah. Sementara hadis Thabit bin Luhak, beliau hanya menyebutkan secara mutlak. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kita kembali ke kitab. Fa'ad yang ke-8. Anna nadhra alladhi la yamlikuhu nadhir ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa abda fulan la wafa'alahu. Tayyib. Bernazar tentang sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang, kita lompat dulu, la wafa'alahu, tidak boleh ditunaikan. Ka'an qala, sebagaimana dia mengatakan, contohnya lillahi 'alayya an a'tiqa 'abda fulan, demi Allah aku punya kewajiban untuk membebaskan budak si fulan itu, padahal belum dia beli dan tidak ada niatan untuk dibeli. Ini la wafa'alahu, tidak diperbolehkan untuk ditunaikan. Karena dia bernadar pada sesuatu yang la yamlik, yang la yamlik. Yang kesembilan, wujubul wafa bin nadril khali minal ma'siyah ad-dakhil tahta milkin nadir. Wajib untuk menunaikan nadar al-khali minal ma'siyah, yang bebas dari bentuk maksiat. Ad-dakhil tahta milkin nadir, dengan syarat harus dimiliki oleh seseorang. Dengan syarat harus dimiliki oleh seseorang. Yang kesepuluh, yang terakhir, anna nadra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Bernadar itu adalah jenis ibadah sehingga tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah pembahasan lebih lanjut tentang nazar akan kita lanjutkan di bab yang berikutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk melanjutkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.